Konsultasi Syariah. Hukum memata-matai pasangan. Pertanyaan: apa hukum suami memata-matai istrinya atau sebaliknya karena dikhawatirkan pasangannya selingkuh sehingga saling curiga? Jawaban: Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'du. Mencari kesalahan atau memata-matai, yaitu tajassus orang lain, hukumnya terlarang. Dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan oleh nabinya sallallahu alaihi wasallam dalam hadis. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann, inna ba'dadh-dhanni itsmun wa la tajassasu." Yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purbasangka atau kecurigaan, karena sebagian dari purbasangka itu dosa." Dan janganlah mencari-cari keburukan orang, dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Quran Surat Al-Hujurat ayat 12. Umumnya orang yang melakukan mata-mata, mencari-cari info kesalahan atau tajassus, karena dia suudzon kepada korban yang dimata-matai. Sehingga tindakan tajassus bisa dipastikan diiringi dengan suudzon. Karena itulah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menggandengkan dua larangan ini dalam hadisnya. Iyyakum wadh-dhann fa inna adh-dhanna akdzabul hadits la tajassasu wa la tahassasu, yang artinya hindarilah berprasangka karena berprasangka itu ucapan yang paling dusta, dan janganlah melakukan tajassus yaitu memata-matai, dan tahassus yaitu mengorek-ngorek berita. Hadis riwayat Ahmad dan Bukhari. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga memberikan ancaman bagi orang yang mencari-cari aib orang lain, maka Allah akan membeberkan kesalahannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, "Janganlah kalian menyakiti sesama muslim, jangan menghina mereka, dan jangan mencari-cari kesalahan mereka. Karena orang yang mencari kesalahan saudaranya sesama muslim, maka Allah akan mencari-cari kesalahannya dan membeberkannya meskipun dia bersembunyi di rumahnya." Hadis riwayat Tirmidzi dan disahihkan Al-Albani. Zaid bin Wahab bercerita, ada orang yang digelendeng di hadapan Ibnu Mas'ud. Si A ini jenggotnya ada tetesan khamar. Lalu Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, kita dilarang untuk tajassus, namun jika dia terang-terangan minum khamar, kita akan menghukumnya. Hadis riwayat Abu Daud. Dan semua dalil ini sifatnya umum. Semua bentuk tajassus kepada sesama muslim pada asalnya hukumnya dilarang, sehingga tak terkecuali antara suami dan istri. Imam Ibnul Utsaimin pernah ditanya tentang orang yang memasang rekaman untuk memata-matai istrinya. Jawaban beliau, menurutku ini termasuk tajassus, dan tidak boleh bagi siapapun untuk melakukan tajassus kepada sesama muslim, karena yang boleh kita perhatikan hanya bagian lahiriahnya. Suami Anda, istri Anda, semua muslim. Dan sesama muslim tidak boleh saling memata-matai atau melakukan tindakan apapun dalam rangka mencari-cari kesalahan orang lain, termasuk antara suami istri. Anda menikah untuk membangun kebahagiaan. Bagaimana mungkin Anda bisa berbahagia sementara Anda saling curiga? Rumah mewah ibarat neraka jika saling curiga di dalamnya. Sebaliknya, gubuk tua bisa menjadi surga ketika suami istri bisa saling mencintai. Demikian, semoga bermanfaat. Allahu a'lam.